bersyukur adalah bagian dari pujian. Inilah sebab kenapa penulis menyebutkan keutamaan bersyukur. Penulis rahim hafizahullahu taala berkata, "La raiba fi 'idhami fadli syukri wa rif'ati sya'nih." Tidak ada keraguan tentang besarnya keutamaan syukur dan ketinggian urusannya. Syukrillahi ala ni'amihi al-mutawaliyah wa atayahu al-mutataliyah wa ayadihi as-sabiqah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang berkesinambungan, pemberian-pemberian-Nya yang terus-menerus serta anugerah-Nya yang melimpah. Syukur erat kaitannya dengan pemberian. Kalau pujian erat kaitannya dengan kesempurnaan. Kita melihat kesempurnaan ciptaan Allah, kita melihat agungnya ciptaan Allah, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syukur erat dengan pemberian. Kita mendapatkan nikmat yang terus-menerus, masih hidup sampai sekarang. Kemudian kita bisa bernafas sampai sekarang, kita bisa berjalan, kita bisa berbuat sampai sekarang, kita bisa berbicara, melihat. Ini semua pemberian Allah yang itu dibarengi dengan syukur. Jadi kesyukuran kepada Allah adalah sebabnya karena pemberian. Sedangkan pujian sebabnya karena kesempurnaan dan pemberian. Dari sisi ini, kesyukuran lebih khusus dibandingkan pujian. Kesyukuran lebih khusus dibandingkan pujian. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala berkata, وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَنَهَا عَنْ دِضِّهِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hal ini dalam kitabnya disertai larangan akan lawannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bersyukur di dalam Al-Qur'an. Nanti kita akan baca ayat-ayatnya. Dan melarang untuk melakukan kebalikan dari syukur, yaitu kufur. Syukur kebalikannya adalah kufur. Ini Allah Subhanahu wa taala larang. Dan ketika itu diperintahkan, berarti itu mempunyai kedudukan tersendiri di dalam agama Islam. Karena perintah. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sesuatu yang buruk. Enggak mungkin. Ya. Di situ letak keutamaan syukur. Bahwa syukur adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sesuatu yang buruk atau minimal kurang manfaatnya, enggak mungkin. Pasti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sesuatu yang baik dan mendatangkan manfaat di dunia sebelum akhirat. Kemudian wa asna ala ahli. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji para pelakunya. Ini juga keutamaan syukur yang kedua. Siapa yang bersyukur dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji baik itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang bersyukur mendapatkan kenikmatan, ataupun dengan cara Allah memuji hamba tersebut dengan penyebutan sebagai sifat yang mulia bagi hamba tersebut yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi keutamaan bersyukur. Kemudian wa wasafa bihi khawass khalqihi. Artinya dan dijadikan dan mensifati mereka sebagai hamba-hambanya yang khusus. Ini yang ketiga. Keutamaan bersyukur yang ketiga, hamba-hamba Allah yang khusus adalah orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu para nabi alaihimussalatu wassalam. Mereka disifati dengan sifat orang-orang yang bersyukur. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Afala akuna 'abdan syakura?" Apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam disifati oleh Allah juga seperti itu. Syakiran li'an'umi. Dialah Allah, dialah Ibrahim alaihissalam yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Keturunan yang kami bawa bersama Nabi Nuh, sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam adalah hamba yang bersyukur. Ini menjadikan pelajaran bahwa keutamaan bersyukur adalah orang-orang yang bersyukur sebagai orang-orang yang khusus, dikhususkan oleh Allah. Mereka disifati sebagai hamba-hamba yang khusus. Kemudian penulis mengatakan, وَجَعَلَهُ غَيَةَ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ. Dijadikan pula hal itu sebagai puncak dari penciptaan dan perintahnya. Ini selanjutnya, keutamaan syukur yang keberapa? Yang keempat, yaitu syukur adalah puncak tujuan penciptaan Allah. Syukur adalah puncak tujuan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang hal itu. Bahwasanya syukur adalah puncak tujuan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu walakin aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini menunjukkan bahwa tujuan dari penciptaan makhluk adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga penulis mengatakan wa wa'ada ahlahu bi ahsani jazai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, para pelakunya diberi janji dengan sebaik-baik balasan. Orang-orang yang bersyukur, salah satu keutamaannya, yang kelima yaitu, orang-orang yang bersyukur diberikan balasan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pelaku bersyukur diberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Kemudian penulis mengatakan waja'alahu sababan lil mazidi min fadlihi wa ata'ih. Yang artinya ia pula dijadikan sebab bagi tambahan keutamaan dan pemberiannya. Maksudnya begini, orang yang bersyukur maka pasti ditambahkan rezekinya. Ini keutamaan yang keenam. Orang yang bersyukur pasti ditambahkan rezekinya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan benar-benar tambahkan kepada kalian. Ini keutamaan bersyukur yang tidak didapati dalam amalan-amalan lain. Waharisan wa hafizan li ni'matih. Yang artinya, dan penjaga, pemelihara bagi nikmatnya. Maksudnya adalah semakin bersyukur, semakin tetap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala pada hamba tersebut. Ini yang ketujuh. Semakin bersyukur, nikmat Allah semakin tetap pada hamba tersebut. Wa akhbara anna ahlahu humul muntafi'una bi ayatihi. Dan sebagaimana dikabarkan bahwa pelakunya adalah mereka yang mengambil manfaat dari ayat-ayatnya. Ini termasuk keutamaan dari bersyukur. Hanya orang-orang yang bersyukur yang dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedelapan. Hanya orang-orang yang bersyukur yang mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa keutamaan dari bersyukur, ya. Kalau saya boleh ulangi tadi, keutamaan-keutamaan dari bersyukur. Yang pertama yaitu Allah memerintahkan untuk bersyukur. Dan perintah Allah pasti mengandung kebaikan. Dan Allah melarang untuk melakukan kebalikan dari syukur, yaitu kufur. Karena kufur mendatangkan keburukan. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, yaitu Allah memuji para pelaku syukur. Keutamaan yang ketiga, Allah mensifati para pelaku syukur dengan sifat hamba-hamba yang khusus yang dimiliki oleh Allah. Keutamaan yang keempat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syukur adalah tujuan penciptaannya, tujuan perintahnya. Nanti kita akan bacakan dalil-dalilnya. Kemudian selanjutnya, yang keempat, yang kelima, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada para pelaku syukur pahala yang terbaik dari apa yang mereka perbuat. Yang keenam, Allah menjadikan syukur sebagai sebab bertambahnya pemberiannya, bertambahnya nikmatnya. Yang ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syukur sebagai penjaga nikmat, sehingga tidak hilang nikmatnya, tidak hilang sehatnya, tidak hilang hartanya, tidak hilang keluarganya, dan semisalnya. Kemudian selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa para pelaku syukur mereka lah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca ataupun yang mereka dengar. Taib. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala berkata, wa nawwa'a subhanahu dilalata ilaihi wal hatha alaihi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beragam dalil tentangnya serta memotivasinya untuk mengerjakannya. Fa'amara bihi subhanahu fi ghairi mautin minal Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkannya, maksudnya telah memerintahkan syukur pada sejumlah tempat dalam Al-Quran yang mulia. Nah ini sekarang penulis menyebutkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, yang pertamanya itu tadi bahwa Allah memerintahkan syukur tersebut. Dan ini merupakan kedudukan yang tinggi dimiliki oleh syukur. Kenapa? Karena perintah Allah langsung. Dan tidaklah Allah memerintahkan kebaikan, kecuali memerintahkan kepada kebaikan, kecuali memerintahkan sesuatu kecuali itu kebaikan, maksud saya. Ya. Lihat ayatnya sekarang. Yang pertama itu surat An-Nahl ayat 114 tentang perintah bersyukur. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya beribadah kepadanya. Jika kalian hanya kepadanya beribadah, hanya kepadanya beribadah. Ini menunjukkan bahwa salah satu tanda orang yang bersyukur adalah mengerjakan perintah Allah. Menunjukkan bahwa syukur adalah perintah Allah. Dan juga ayat ini menunjukkan bahwa tanda orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang bersyukur. Tanda dominan dari hamba Allah adalah hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala berkata, waqala ta'ala, dan firmannya yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur. Ini perintah juga dari Allah. Bersyukurlah kalian dan janganlah kalian kufur. Dan ini dalil yang begitu tegas. Allah perintahkan syukur dan melarangkan kufur. Ini dalilnya yang begitu tegas. Yang begitu sama dengan perkataan penulis hafizahullah. Allah memerintahkan syukur dan melarang kufur. Washkuruli wala takfur. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Wa qala ta'ala fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Yang artinya, carilah di sisi Allah rezeki dan sembahlah dia. Dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ini ayat menarik, saya akan bahas. فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون. Ayat ini menarik dari beberapa sisi, saya akan jelaskan sekarang. Fabtagu indallahi ar-rizqa. Fabtagu indallahi rizqa fa'buduh. Fa'buduh atau wa'buduh? Wa'buduh. Fabtagu indallahi rizqa wa'buduh. وَاشْكُرُوا لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Lihat, kita katakan tadi penulis menyebutkan ayat ini sebagai dalil tentang apa? Tentang perintah bersyukur. Ini perintahnya. Ini inti pendalilannya. Perintah bersyukur. Ya. Ini inti pendalilannya. Bahwa bersyukur adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai itu. Yang pelajaran-pelajaran dari ayat ini juga adalah pertama yaitu tentang tauhid dalam mencari rezeki. Tauhid dalam mencari rezeki. Lihat, فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ. Carilah di sisi Allah. Disebutkan dulu objeknya. Artinya tempatnya nyari rezeki sebelum rezekinya. Ya. Disebutkan dulu tempatnya mencari rezeki sebelum rezekinya. Carilah di sisi Allah. Disebutkan dulu Allahnya sebelum rezekinya. Ini menunjukkan kepada tauhid. Karena para ulama mengatakan taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-ikhtisas. Mendahulukan yang sejatinya diakhirkan menunjukkan kepada pengkhususan. Jadi saya bisa saja ada orang mengatakan fabtaghur rizqa 'indallah. Carilah rezeki di sisi Allah. Bisa saja berkata begitu. Betul tidak? Bisa enggak? Carilah rezeki di sisi Allah. Bahkan mungkin terlihat lebih enak didengar. Baik apa urutannya lebih pas, carilah rezeki di sisi Allah. Tetapi ini di sisinya lebih didahulukan. Fabtaghu indallahir rizq. Carilah di sisi Allah. Di situ letak tauhidnya. Jangan mencari di selain Allah. Sama ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa saja kita mengatakan na'buduka. Kami beribadah kepada engkau, bisa. Tetapi kenapa di balik engkau kami ibadahi? Kami beribadah kepada engkau. Ya. Bisa seperti itu. Dan urutannya lebih sesuai dengan bahasa. Tetapi kenapa lebih didahulukan? Engkau kami ibadahi. Itu namanya tauhid. mendahulukan sesuatu yang semestinya di akhirat, menunjukkan kepada pengkhususan. Nah, di sini berarti faedahnya adalah terdapat tauhid. Dan ini menjadi modal kita dalam mencari rezeki. Jangan pernah nyari rezeki kecuali dari Allah. Minta-minta sama manusia, enggak. Kemudian main jimat, enggak. Main dukun, enggak. Apa saja. Jangan nyari rezeki kecuali hanya dari Allah. Karena ini tadi. Fabtagu indallahir rizqa. Carilah di sisi Allah, sisinya dulu. Baru rezeki. Pelajaran yang ketiga dari ayat ini adalah yaitu fa'budu wa'budu, dan beribadahlah kepadanya. Para ulama mengatakan ini adalah salah satu sarana mencari rezeki. Ini faedah yang ketiga. Ibadah adalah sarana mencari rezeki. Semakin banyak ibadah, maka semakin lancar rezekinya. Ibadah adalah sarana mencari rezeki. Dari sisi mana? Karena disebutkan, carilah di sisi Allah rezeki dan beribadahlah. Dan ini benar dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah. Lihat, perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Dan berusahalah yang baik. Baru usaha manusiawinya. Perbaiki dulu hubungan dengan Allah, baru usaha manusiawinya. Berusahalah yang baik. Ya. Jadi, ibadah sarana untuk mencari rezeki. Sama ketika orang misalkan udah punya modal, ada punya pegawai, ada punya planning, ada punya tempat. Itu sarana-sarana untuk mengais rezeki. Salah satu sarana mengais rezeki adalah apa? Adalah ibadah. Maka bisa saja kalau seandainya ada orang yang seret rezekinya, dia introspeksi dirinya dari sisi ibadah. Mungkin ibadahnya sedang kurang, terutama ibadah-ibadah wajib. Ibadah-ibadah wajib. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya yang ke 1, 2, 3, keempat. Pelajarannya adalah wa ilaihi turja'un. Kalian nyari rezeki boleh, tapi jangan lupa akhirat. Karena itulah tujuan dari mencari rezeki, yaitu agar selamat di akhirat. Tujuan mencari rezeki adalah agar selamat di akhirat. Karena dengan adanya rezeki, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat ke-17. Sebagian orang menganggap bahwa, apalagi di sana ada hadis-hadis lemah, bahkan palsu, ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Yang artinya, jadilah, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Hadis ini atau perkataan ini, meskipun dia masyhur, maka dia belum dinamakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan la asla lahu marfu'an. Hadis ini tidak ada asalnya secara marfu'. Tidak ada asalnya maksudnya, tidak ada dalam kitab-kitab hadis yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inishtahara 'alal al-sinati fil azminatil mutaakhirah. Meskipun terkenal pada lisan-lisan di zaman akhir-akhir ini. Ya. Itu perkataan Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Silsilat Al-Ahadits Adh-Dha'ifah wal Mawdu'ah. Sedangkan fatwa dari komite atau panitia tetap fatwa dan untuk riset panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi, mereka mengatakan laisa bihaditsin marfu'in anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis yang marfu', yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dari sisi sanad. Baik, kalau dari sisi maknanya bagaimana? Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Yang benar dari hadis ini ataupun dari perkataan ini, karena dia bukan hadis, dari perkataan ini adalah bagian yang keduanya. Berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok hari. Maka ini maknanya benar. Karena di dalamnya terdapat perintah untuk beramal agar selamat di akhirat. Dan senantiasa mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Ini termasuk daripada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis. Di antaranya ketika beliau berbicara tentang orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian. Jadi penggalan kedua dari perkataan tersebut benar. Ya, karena banyak ayat, banyak hadis yang membicarakan akan tentang bersiap-siap untuk kehidupan akhirat, bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah dengan amal saleh, bersegera beramal saleh dan semisalnya. Adapun bagian pertama dari hadis yang dari perkataan tersebut, beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Maka di sini ada dua sisi. Ada sisi yang bisa diterima, ada sisi yang bisa ditolak. Sisi yang bisa diterima adalah bahwa jika dipahami bahwa itu maksudnya adalah untuk mengambil sebab ataupun berusaha melakukan ikhtiar duniawi demi dapat rezeki, ya, maka pada saat itu benar. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kalau seandainya dipahami bahwasanya perkataan ini maksudnya adalah kalau ingin dapat rezeki harus bekerja, ingin dapat anak harus nikah, ingin dapat istri harus usaha, maka ini benar. Maka ini benar. Ya. Tetapi kalau seandainya seseorang beramal untuk dunia kemudian dia seakan-akan hidup selamanya, maka ini tidak benar. Maka ini tidak benar. Lihat perkataan-perkataan para ulama di antaranya. Jadi perkataan itu dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah al-zahir min mafhumi yang perkataan yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Athir Al-zahir min mafhumi lafzi hadzal hadis amma fid dunya falil hath 'ala imaratiha wa baqa'in nas fiha hatta yaskuna fiha wa yantafi'u wa yantafi'a biha man yaji'u ba'dak kaman taf'at anta bi 'amali man kana qablak wa sakanta fi ma 'amarahu fa innal insana idza 'alima annahu yatul 'umru ahkama ma ya'maluhu wa harisa 'ala ma yaksibuhu wa amma fi janibil akhirah fa innahu hatha 'ala al ikhlas lil 'amal wa huduril niyyah wal qalb fi al ibadat wat ta'at wal ikthar minha fa inna man ya'lam annahu yamutu ghadan yukthir min ibadatihi wa yukhlis fi ta'atihi ka qawlihi fil hadits al akhir salli salata muwaddi'. Artinya, yang terlihat dari lafaz hadis ini, lafaz perkataan ini adalah, adapun beramal untuk dunia seakan-akan kamu hidup selamanya, maksudnya adalah perintah untuk memakmurkannya agar manusia bisa hidup di dalamnya dan orang-orang yang datang setelah engkau bisa mengambil manfaat dari apa yang engkau perbuat sebagaimana engkau mengambil manfaat dari perbuatan orang-orang sebelum engkau. Itu maksudnya bisa, kalau maksudnya seperti itu benar. Ya. Engkau hidup di dalam dunia yang orang-orang sebelummu memakmurkannya. Itu bisa. Ya. Sesungguhnya manusia kalau seandainya dia tahu bahwa umurnya panjang, maka dia akan memperbaiki apa yang dia perbuat. Dan dia semangat untuk mengerjakan apa yang dia perbuat. Ini kalau dimaknai dengan seperti itu benar. Kalau dimaknai perkataan itu benar. Tapi ingat, itu bukan hadis, tetapi cuma perkataan manusia. Ya. Adapun di sisi akhirat, maka maksudnya adalah perintah untuk ikhlas dalam beramal. Memperhatikan niat dan hati dalam ibadah dan ketaatan. Memperbanyak ibadah. Sesungguhnya siapa yang mengetahui bahwasanya dia akan masih mati besok hari, maka dia akan memperbanyak ibadahnya, mengikhlaskan ketaatannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, solatlah engkau sebagaimana orang yang akan mati besok. Atau mati setelah salam. Intinya perkataan ini bukan hadis, tetapi maknanya bisa benar. Maknanya bisa benar. Nah, kenapa saya ke permasalahan itu tadi pada ikhwah? Karena kita tadi membicarakan surat Al-Ankabut ayat 17. Wa ilaihi turja'un. Yang artinya, hanya kepadamu kamu hanya kepadanya kalian dikembalikan. Ini juga tauhid nih. Ya. Wa ilaihi, kepadanya kalian dikembalikan. Objeknya dulu. Kepadanya dulu, baru perbuatannya. Ngapain kepada Allah? Dikembalikan. Nah, itu tauhid. Pokoknya sesuatu yang didahulukan, yang semestinya diakhirkan, menunjukkan kepada pengkhususan. Itu tauhid. Ya. Artinya kita harus benar-benar tahu di akhirat nanti yang berkuasa hanya Allah Jalla fi'ala. Yang menghisab hanya Allah. Yang meminta pertanggungjawaban hanya Allah. Yang mengatur hanya Allah. Yang mempunyai hak prerogatif pada saat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada ikhwah. InsyaAllah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Jadi perkataan tadi, saya bacakan lagi perkataan Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan, hadzal qaul masyhur. Yang tadi, hiduplah di dunia seakan-akan kamu, beramallah untuk dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan beramallah untuk akhirat seakan-akan kamu mati besok. Ini perkataan masyhur, kata beliau. La yashih an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal masyhur. Ini memberikan pelajaran kepada kita, tidak mesti sesuatu yang masyhur itu benar. Ya. Fahuwa minal ahaditsil mawdhu'ah, bahkan dia termasuk hadis-hadis palsu. Tsumma inna ma'nahu laysa huwal mutabarir ila adhani katsirin minan nas minal inayah bi umuri dunya. Nah, ini penting. Kemudian kata beliau, maknanya sebenarnya adalah bukan yang tertancap di dalam pikiran sebagian besar manusia. yaitu untuk senantiasa berbuat dunia sebaik-baiknya, wattahawin bi umuril akhirah, dan akhirnya meremehkan perkara akhirat. Bal ma'nahu 'alal 'aks, tetapi maknanya kebalikannya, wa huwal mubadaratu wal musara'atu fi injazi 'amalil akhirah. Tetapi maknanya sebenarnya adalah kebalikannya, yaitu bersegera, kemudian berlomba-lomba di dalam menyelesaikan amalan-amalan akhirat. Wattabatu fi injazi umurid dunya, dan lambat, tidak terlalu semangat di dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan dunia. Li'anna qawlahu, nah kemudian beliau menjelaskan, karena perkataan berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, ya'ni anna syai'a la yanqadhi al-yawm yanqadhi ghadan, artinya bahwa sesuatu tidak akan selesai hari ini, dia akan selesai besok. Walladzi la yanqadhi ghadan yanqadhi ba'da ghad, yang tidak selesai besok akan selesai besoknya lagi, lusa. Fa'mal bitamahul wa adami tasarru, kalau begitu kerjakan pelan-pelan tanpa harus terlalu berlebihan. Itu kalau untuk dunia, karena dia pasti akan selesai. Kerjakan sedikit, sedikit, sedikit, pasti selesai. Enggak selesai hari ini, selesai besok. Enggak selesai besok, selesai besoknya lagi. Lau fatal yawm fama yafutul yawm yati ghadan. Kalau seandainya hari ini tidak selesai, pasti akan selesai besok. Nah, itu untuk dunia semestinya itu seperti itu semestinya. Ya. Seperti itu semestinya. Jadi pemahaman sebagian manusia, jadi kalau seandainya ayo sholat, aduh lagi sibuk nih, lagi banyak pelanggan, misalkan. Aduh lagi sibuk nih, lagi banyak kerjaan, misalkan. Kan akhirat dulu. Loh, tapi kan ada hadis, buatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Akhirnya hadis ini jadikan, atau perkataan ini jadikan dalil untuk apa? Untuk malas beribadah. Ya, malas beribadah kepada Allah. Padahal pemahamannya bukan begitu. Pemahamannya adalah kalau Anda datang waktu sholat, kerjakan sholat dulu. Adapun dunia, dia akan bisa dikerjakan setelah sholat. Kalau enggak selesai setelah sholat, besok lagi. Dan seterusnya. Paham ini? Nah, taib. Kemudian dia mengatakan, wa amal akhirah, fa'amal akhiratik ka'annaka tamutu ghadan. Ay badiril amal, wala tatahawan, wa qaddir ka'annaka tamutu ghadan. Adapun akhirat, maka berbuatlah untuk akhirat seakan-akan kamu mati besok. Maksudnya, bersegeralah beramal. Jangan berlambat-lambat. Jangan meremehkan. Ya, takar dirimu seakan-akan kamu mati besok. Bal aqul, bahkan kata beliau, Syekh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, qaddir ka'annaka tamutu qabla ghad. Bahkan takar dirimu seakan-akan kamu mati sebelum besok. Allah, luar biasa ini. Ini cerdasnya Syekh. Di annal insan la yadri mata ya'tihil maut. Karena seseorang tidak tahu kapan akan datang kematian. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, dan ini perkataan diambilkan, disarikan dari perkataan sahabat, perkataan para salaf. Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiril sabah, wa khudh min sihhatika limaradhik wa min hayatika limautik. Jika masuk waktu pagi, jangan tunggu waktu sore untuk beramal. Jika masuk waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Gunakanlah kesehatanmu sebelum sakitmu, gunakanlah kehidupanmu sebelum kematianmu. Ya. Jadi kalau menurut beliau, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qabla ghad. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati sebelum besok. Ya, lebih cepat agar lebih semangat untuk beramal. Nah, ini sering perkataan ini didengung-dengungkan oleh para pendakwah, para penceramah, para ustadz, para tuan guru. Ternyata hadisnya palsu. Ya, tetapi maknanya bisa kita ambil dengan makna yang sahih. Tetapi tetap kita kan hadisnya palsu. Tidak boleh disebarkan dan tidak boleh dijadikan sebagai sandaran kepada ucapan Nabi Muhammad SAW. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.